بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا يرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقال الطمع kemudian Syekh mengatakan di dalam kitabnya Al-Ubudiyah dan dikatakan ya apa itu memiliki sifat rakus ingin menguasai semuanya itu termasuk hillun fil unuq artinya ada belenggu di lehernya. Khailun fir rijl. Bahkan kakinya pun terikat. Fa idza zala al-ghil min al-unuq, kalau misalkan sudah terlepas jeratan yang ada di lehernya, maka zala al-qaid min ar-rijl. Tentunya akan terlepas pula ikatan yang ada di kakinya. Jadi tentunya orang yang sudah terkekang, yang sudah terikat, maka fala tastati at-tasarruf, tidak akan bisa melakukan sesuatu. Artinya tidak ada pergerakan. Tidak bisa bergerak. Bima'na annaka takunu asiran li tama'. Tentunya engkau akan menjadi tawanan, tertahan dengan sifat rakus yang ada pada dirimu. Ini diantara sifat at-tama. Karena al-'abdu hurrun ma qana. Dikatakan dalam syair maksudnya seorang hamba, seorang budak itu ternyata bisa merdeka kalau dia merasa dirinya itu cukup. Ya. Qanaah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi layaknya seorang merdeka ketika ia ridho, ketika ia qanaah. Namun wal hur 'abdun ma tami. Namun sebaliknya, seorang yang dia itu bukan budak, orang yang sudah merdeka, namun dia layaknya seorang budak ketika ia masih memiliki sifat rakus atau juga sering meminta-minta. Maka penting untuk selalu kita menjaga dari sifat-sifat at-tama. Wa yurwa an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala at-tama faqrun wal-ya'su ghina. Kemudian diriwayatkan dari Umar al-Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, ya, at-tama ini, sifat tamak ini, ya, sifat tamak itu adalah suatu fakir, fakrun, suatu kefakiran. Namun sebaliknya, wal ya'as, merasa dirinya itu cukup, itu termasuk atas ghina, bahwa dirinya sudah kaya. Nah, tentunya orang-orang yang memiliki sifat tamak ini, ya dan billah, akan berupaya keras untuk melakukan sesuatu apapun agar dirinya mendapatkan apa yang diinginkan. Apakah itu secara yang halal ataupun yang haram, ya dan billah. Dia tidak memperdulikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masih diperbudak dengan sifat seperti ini, farid riqul qalb, itu disebabkan oleh dari hatinya sendiri. Sehingga dikatakan ubudiyatul qalb. Falo haza ad-dunya, kalau seandainya orang tersebut itu memiliki apa yang ada di dunia ini, haza dunya kulluha, fa innahu yadil yuridu az-ziyada, tapi ternyata karena dia itu masih memiliki sifat rakus, ingin menguasai semuanya, orang lain tidak boleh memilikinya, tidak boleh menikmatinya, maka tentunya dia akan yuridu az-ziyada, terus ingin bertambah, ingin menambah lagi pundi-pundi hartanya, ingin naik jabatannya dan sebagainya. Bahkan dikatakan dalam hadis wa fi sahih, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin." Maka kalau semuanya seseorang itu diberikan satu lembah emas, tentunya dia ahabba yakuna lahu wadiyan. Dia akan menginginkan untuk yang berikutnya, emas yang lembah berikutnya, maka tidak akan merasa cukup. Wala yamlafahu illa turab. Kapan dia akan selesai? Ya, ketika dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, sampai mulutnya itu penuh dengan at-turab, dengan tanah, artinya dikuburkan, baru selesai. Maka wa yatubullahu ala man tab. Hendaklah kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Wal yasgina li'annahu la yaltafit ila syai. Kenapa dikatakan al yasgina? Karena orang tersebut tidak akan melirik lagi kepada perkara-perkara dunia kalau dia sudah merasa cukup, dan juga tidak akan merendah dengan hal-hal tersebut, merendahkan dirinya. Wa yadul syai, maka dikatakan al-ya'su quwwatun. Maka orang yang merasa dirinya itu cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita diberikan makan, masih bisa makan nasi, masih bisa makan tahu dan sebagainya yang sudah diberikan oleh Allah, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan, maka harus dimanfaatkan, harus dimakan. Ataupun juga diberikan apa saja fasilitas, maka harus dimanfaatkan, karena ini adalah bentuk apa, qanaah. Kalau dia tidak mengindahkan atau mengabaikan, bahkan membuangnya, ya dan billah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ya, apa yang sudah diberikan kepadanya ya, dan tidak akan menambah lagi rizkinya, ya dan billah. Maka al-ya'as adalah zina. Orang yang merasa dirinya cukup itu sudah dikatakan kaya, karena dia tidak akan menoleh kepada yang lainnya. Nah, namun sebaliknya amal tamah itu pada dasarnya bahwa dha'fun. Orang yang masih memiliki sifat apa? Ingin kepingin yang lain-lain ya, artinya memiliki sifat tamak, rakus, tentunya ini adalah suatu kelemahan. Nah, jadi ghina bila malin anin nas kulluhum walisa al-ghina illa anisyayla bihi. Jadi orang dikatakan apa, kaya ya, itu bisa ya, sekalipun dia tidak memiliki harta, karena bukanlah kekayaan itu harus berupa materi. Ketika dia memiliki hatinya itu merasa cukup, itu sudah dikatakan orang yang ghina, orang yang kaya. Nah, maka tetap kita harus menjaga hati kita, jangan sampai memiliki sifat apa? Sifat rakusnya. Wa'alamu annamal hayata dunya la'ibu walau. Ya, karena namanya kehidupan dunia itu berupa senda gurau, ya, permainan. Bahkan di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk memperkaya, memperbanyak hartanya, dan juga berbangga dengan banyaknya keturunan. Ya. Ini diantara wa'alamu annal hayata dunya la'ibu wal wazina wa tafakhuru fi amwal. Kemudian fal yasu quwwatun. Orang yang merasa dirinya cukup itu dikatakan orang yang kuat. Kama yaqulun faida ista minasyai istarahta. Kalau Anda sudah merasa cukup ya, dari segala hal, tentunya engkau bisa beristirahat, ya, bisa rohah, bisa santai. Namun kalau misalkan orang itu merasa dirinya tidak cukup, dia akan bekerja semaksimal mungkin, tidak mengenal waktu ya. Dia sudah senang dapat satu shift ketika mendapat, ingin mendapatkan lemburan, dan terus menerus setiap harinya, bahkan tidak lagi memperdulikan fisiknya sendiri. Padahal ya, wali nafsihi hak pun ada pada dirinya itu hak yang harus dia tunaikan, istirahat. Tapi kalau sudah orang merasa dirinya itu mampu, tidak tahunya kena stroke. Ya dan bila banyak kejadian orang berupaya untuk memperkaya diri, bisa ingin mendapatkan rumah, kemudian mobil dan sebagainya, otomatis dia banyak bekerja ya, siang malam tanpa lelah, tidur mungkin sekedarnya 1 jam, bukan untuk beribadah, tapi untuk apa? Untuk mencari dunia yang ia inginkan. Maka justru dia akan kehilangan segalanya. Ya dan bila. Maka dikatakan ya, kekayaan itu bukan berarti berupa materi, tapi dari hati kita sendiri ya, karena nama kaya itu bukan dari sisi materi saja. Nah, justru orang faidah ya istimnasyi istarat. Kalau dia sudah merasa cukup, dia akan bisa istirahat. Kalau orang tidak merasa cukup, tidak akan pernah istirahat. Sekalipun dirinya istirahat, tapi pikirannya tidak akan pernah istirahat. Wala yakhtur ala bari. Kemudian juga Walidzalika idza tawaf fil ma sara al mal huwa akbar ham. Kalau dia menginginkan harta yang begitu kuat, ya, tentunya rasa keinginan pun akan begitu besar. Bahkan dia lahu yardha wa la yakhud wa alaihi yu'adi wa la yu'ani. Dia akan berupaya keras. Apakah itu berupa tantangan itu keras ataupun dia harus melawan beberapa ketentuan syariat, dia akan berupaya keras demikian rupa. Ayyadan billah. Ini dari perbudakan hatinya masih menginginkan dunia yang begitu kuat. Ayyadan billah. Terutama orang-orang yang menginginkan suatu kekuasaan, maka tidak heran ya, dia membeli kekuasaan, membayar orang, bukan berarti dia itu hatinya tenang ya. Justru ini akan malapetaka pada dirinya. Jadi Pak Hubur Rista'ah Bala, jadi orang yang menginginkan suatu kekuasaan itu adalah suatu musibah ya, karena dirinya yang kekuasaan. Ya dan bina. Maka jangan sampai kita, diri kita itu ada ya, sifat-sifat ingin menguasai ataupun juga ingin memiliki ya. Maka penting untuk merasa diri kita itu qanaah, merasa diri kita cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja namun tidak untuk apa, memiliki rasa yang tamak yang kuat. Mudah-mudahan masih diberikan kemudahan untuk senantiasa diri kita itu salim ya, hati kita itu bersih suci ya, dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.